kesempatan, apalagi sampai tipu-tipuan. Sudah gak zaman lagi main gontok-gontokan, apalagi sampai nyawa melayang. Yes! Sudahlah berhenti, jangan pakai emosi. Sudahlah akhiri, jangan diteruskan lagi. Pertengkaran ini saling caci maki, ribut sana sini tak ada solusi. Bukalah mata hati, lihatlah di sana, tegar berdiri Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Berhenti.